Cuma kau yang mau mendengarku, cuma kau yang mengerti aku. Sedihku kau ada, senangku kau ada, kau sabar tak pernah mengeluh. Cuma kau yang cinta kepadaku, cuma kau yang sayang kepadaku. Sudah cukup buatku, sudah pantas buatku dirimu. Ku takut salah bila tanpamu, ku takut susah. Setia.